Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya serta inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat berjamaah yang pahalanya 27 derajat, dan demikian pula bisa menghadiri majlis ilmi, majlis ta'lim dengan niatan untuk menghilangkan kejahilan dari diri-diri kita, dan kemudian setelah kita amalkan, setelah kita ketahui, semoga bisa kita tularkan, bisa kita dakwahkan, bisa kita ajarkan kepada yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah barakallahu fikum. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mengkaji, mempelajari salah satu karya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa', ataukah al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada kesempatan yang lalu beliau telah menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat merupakan sebab terjadinya malapetaka, sebab terjadinya bencana alam, bahkan juga menjadi sebab semakin banyaknya gerhana dan semisalnya. Bahkan juga disebutkan karena yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu berpengaruh pada barokah bumi ini, kesuburan bumi ini, sehingga ketika Rasul alaihi salatu wasalam bersama para sahabatnya melewati sebuah tempat yang merupakan bekas dari tempat tinggal pemukiman kaum Samud yang telah Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Rasul alaihi salatu wasalam melarang para sahabat, memberikan bimbingan kepada para sahabat agar mereka tidak masuk melewati daerah tersebut kecuali dalam kondisi, dalam keadaan menangis. Siapa saja yang melewati daerah tersebut dilarang untuk meminum dari air ataupun sumber mata air yang ada di tempat tersebut, mengambil air dari sumur-sumur mereka, bahkan sampai Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk adonan yang di adoni dengan menggunakan air yang diambil dari tempat-tempat mata air mereka atau daerah tersebut diperintahkan untuk dijadikan sebagai makanan ya binatang. Kemudian juga telah kita dengarkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang di situ disebutkan didapatkan pada harta simpanan Bani Umayyah, didapatkan ada sebuah biji gandum besarnya seperti isi kurma ataukah ya biji kurma, dan isi kurma tadi berada dalam sebuah tempat, dalam sebuah kemasan, dan tertuliskan di situ bahwa ini merupakan buah yang hidup ataupun yang ada pada masa al-adl. Dan sekian musibah, sekian malapetaka, bencana alam yang terjadi, yang menimpa semakin kecilnya hasil ukuran dari bebijian yang ada ataupun yang semisalnya, itu belum lama didapati oleh para sesepuh yang ada di daerah tersebut ketika itu. Sehingga ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, inilah yang namanya perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, ta'thirul dhunubi fissur atau fissuar, pengaruh dosa-dosa terkait dengan bentuk-bentuk penciptaan makhluk. Wa amma ta'thirul dhunubi fissuari wal khalqi faqad ruwiya at-Tirmidzi fi jami'ihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal wa amma ta'thiru dhunub, adapun pengaruh dari dosa-dosa fisuar yang menimpa ataukah terkait dengan postur-postur tubuh, bentuk wal khalqi penciptaan, maka sungguh telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau bersabda, khalaqallahu Adam wa tuluhu fis samai sittuna dhira'a. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Nabi Adam dalam keadaan tinggi beliau, tinggi menjulang ke atas, itu sittuna dhira', 60 ya, apa namanya, hasta ya, ayo hasta. Nah, dhira'an syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini dhira' 1 60 hasta. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Dan terus menerus penciptaan itu akan semakin berkurang, semakin mengecil sampai sekarang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Al-Muslim, dengan pula Al-Imam Ahmad. Hadis yang jelas sahih. Naam, menjelaskan kepada kita bahwa awal penciptaan manusia ternyata besar-besar, tinggi-tinggi. Namun ternyata semakin jauh, semakin ke belakang, sampai pada masa kita sekarang ini, ya, sangat jarang didapati orang-orang yang naam tinggi, apalagi sampai seperti nenek moyangnya, ya, setinggi 60 hasta, kurang lebih 30 meteran tingginya. Faida aradallahu ayyutahhiral arda, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala ayyutahhiral arda, hendak membersihkan bumi, minal zalamah dari kezaliman, wal fajarah dan perbuatan-perbuatan dosa, wal khawanah dan kecurangan, wa yukhriju 'abdan min 'ibadihi min ahli baiti nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala hendak mengeluarkan salah satu hambanya dari hamba-hambanya Ahlul Bait Rasul alaihi salatu wasalam, fayamla'ul ardo, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi bumi ini qasthan, dengan kekeringan. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala hendak membersihkan bumi ini dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang tidak baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi penjuru bumi ini dengan kekeringan, paceklik, ya, kekurangan sandang, kekurangan pangan, nah, paceklik, kering, gagal panen, nah, kama muliat jurun, sebagaimana bumi ini sebelumnya sudah dipenuhi jurun dengan, ya, perbuatan-perbuatan maksiat atau juga bentuk pengkhianatan. Wayaqtulul masihal yahuda, wayaqtulul masihul yahuda wan nasara, dan al-masih yakni Nabi Isa alaihi salatu wasalam akan membunuh al-yahuda wan nasara, memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa yuqimu ad-din alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu, dan Allah Nabi Isa alaihi salatu wasalam al-Masih menegakkan syariat agama yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasulnya dengan syariat tersebut, yakni syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yang ini merupakan termasuk dari salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam telah turun ke bumi, karena Nabi Isa alaihi salatu wasalam belum meninggal dunia. Maka nanti ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam sudah turun ke bumi, itu sebagai tanda, sebagai alamat bahwa hari kiamat tidak akan lama lagi. Dan nanti Nabi Isa alaihi salatu wasalam seperti disebutkan memerangi orang-orang Yahudi, memerangi orang-orang Nasrani. Padahal orang-orang Nasrani mengaku mengikuti syariat Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Tidak lain tidak bukan dikarenakan mereka tersesat. Mereka mengikuti kitab Taurat, afwan, kitab Injil yang sudah tidak asli lagi. Bahkan juga dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam dan diturunkannya kitab suci Al-Quran, maka Yahudi maupun Nasrani mereka wajib untuk beriman dan mengikuti syariat Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga Nabi Isa alaihi salatu wasalam nanti di akhir zaman akan memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian juga beliau memulihkan ataupun melaksanakan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Selanjutnya, wa takhrujul ardu atau wa tukhrijul ardu barakataha. Bumi ini setelah dihilangkan ya hal-hal yang jeleknya, setelah dibersihkan perkara-perkara yang tidak baik, kemudian bumi ini pun mengeluarkan barokahnya. Ya, mengeluarkan barokahnya. Wa ta'udu kama kanat. Kemudian bumi ini kembali seperti dahulu kala. Hatta innal 'isabata minan nas. Karena saking barokahnya bumi ini, karena saking suburnya bumi ini, ya. Sampai-sampai innal 'isabah minan nas, sekelompok dari manusia, layakuluna rummanah, sungguh-sungguh mereka akan menyantap, menikmati, memakan ar-rummanah, yakni buah-buah delima, wa yastadhilluna biqahfiha, dan mereka berteduh dengan qahfiha. Kalau kita lihat qahfiha itu artinya kulit, cuman mungkin maksudnya ranting-ranting atau dahan-dahannya yang banyak daunnya itu, karena saking sejuknya, karena saking suburnya, ya, sehingga bisa digunakan untuk berteduh di bawahnya. Nah, wa yakunul anqudu minal aiba minal ainabi waqru ba'irin. Kemudian setandan, seikat ataukah setumpuk dari al-ainab, buah anggur, menjadi makanan untuk ba'ir, unta. Nah, binatang, kendaraan. Tayyib. Wa anna luqhata al-wahidah. Dan sesungguh atau sungguh-sungguh al-luqhah, satu kali perahan. Ya. Ada yang merah susu, kambing. PE, peranakan etawa, ataukah kambing etawa, ataukah susu perah. Lah satu kali perahan, latak fil fi'am minan nas, sungguh-sungguh akan mencukupi sekelompok dari manusia. Nah, masya Allah, ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla ketika bumi ini dikeluarkan barokahnya, dikembalikan seperti sedia kala. Ya, direstart. Ya, dikembalikan ke seperti awal mulanya. Nah, manusia bernikmat-nikmat dengan pohon buah delima, sampai-sampai kendaraan, unta dan semisalnya juga menikmati dari hasil barokahnya bumi, menikmati buah anggur. Kalau sekarang kan mahal anggur ya. Nah, Sampai kalau enggak salah ya, kurang lebih 50 sekarang. Nah, kalau kita mau beli eman-eman, mending untuk beli apa? Nah, itu, beriasan itu. Nah, yang penting isong liwat ya, wis ayam banget katanya. Nah, namun apa yang kita dapati pada masa kita sekarang ini, ternyata para petani pun ya merasakan semakin tahun, semakin hari, semakin ke belakang, bukannya semakin merasakan barokahnya bumi, tapi malah semakin ya kesulitan ataupun berkeluh kesah, dalam bahasa Jawanya sambat, terkait dengan cocok tanam yang mereka jalani. Kalau dulu ya buah-buahan, sayur-sayuran gak disemprot pun tumbuh subur ya, namun sekarang semprotnya pun macam-macam, nyemprot apa namanya walang sangit khusus, nyemprot wereng obatnya khusus, kemudian apa itu, saya tanya paten gitu ya, kayak keriting dan sebagainya, itu macam-macam obatnya khusus-khusus dan itu wabil khusus semua. Nah, semakin mereka merasakan ya kalau bertani berarti siap modalnya. Nah, bisa jadi itu diantara akibat semakin banyaknya dosa, semakin banyaknya kemaksiatan, karena semakin jauh dari masa kenabian dan semakin banyak ya bermunculan kemaksiatan ataupun orang-orang melakukan kemaksiatan dan semakin jauh dari syariat agama Islam. Wa hadhihi li'anna al-ardha, nikmat-nikmat barokah tadi dikarenakan bumi, lamma tahurat minal ma'asi, ketika sudah bersih dari perbuatan-perbuatan maksiat ya, zaharat fiha atharul barakah minallah, maka tampaklah dan muncullah di dalam bumi ini, di atas bumi ini, tanda-tanda barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allati mahaqat hadzunub, yang telah dihapus, yang terhapus dan tertutupi dengan perbuatan-perbuatan dosa, wal kufru dan kekafiran. Wala raib annal uqubat allati anzalahullah, dan perkara yang tidak diragukan lagi bahwa siksaan, balasan jelek, azab dari Allah Azza wa Jalla, na'am, malapetaka bencana, allati anzalahallahu fil ardi, yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke muka bumi ini, baqiyat atharuha sariyatun fil ardi, terus berlangsung pengaruhnya, dampaknya, efek negatifnya, sariyatun fil ardi, berlangsung di muka bumi, tatlubu mayushakiluha, mencari yang semisalnya minadz dzunub, dari perbuatan-perbuatan dosa. Allati hiya atharu tilkal jaraim, yang itu merupakan pengaruh dari kejahatan-kejahatan dan kejelekan-kejelekan tersebut. Sehingga na'am beliau umpamakan, ketika semakin banyak perbuatan maksiat, semakin banyak perbuatan dosa, maka itu semakin menutup barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika maksiat, kejelekan itu sudah dihilangkan, dilenyapkan, maka barokah itu pun ya pelan-pelan nampak muncul kembali. Kemudian beliau juga menyebutkan tadi bahwa balasan kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di muka bumi ini akan terus berlangsung, akan terus menimpa ya daerah-daerah yang di situ terjadi ataupun berlangsung praktek-praktek dosa dan kemaksiatan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala apa namanya siksa ataupun binasakan pada suatu daerah dahulu kala yang di situ terjadi praktek perbuatan maksiat, demikian pula dosa. Naam. Allati udzibat bihal umam, yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan hal itu sebagai balasan kebinasaan untuk umat-umat sebelum kita. Fahadil atharu fil ardi min athari tilkal uqubat, maka pengaruh yang ada di muka bumi ini itu merupakan pengaruh dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna hadhil ma'asi min athari tilkal jaraim, sebagaimana perbuatan-perbuatan maksiat min athari tilkal jaraim itu merupakan ya pengaruh ataupun dampak dari perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan jelek. Fatana sabat kalimatullah wa hukmuhu al-kauni awalan wa akhiran, maka ya sesuai antara keputusan Allah Azza wa Jalla, kalimatullah, demikian pula hukum Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, al-kauni, terkait dengan kejadian yang ada di alam semesta ini, awalan wa akhiran, yang dulu maupun sekarang maupun yang akan datang. Naam. Sehingga beliau umpamakan ya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azabnya terkait dengan perbuatan maksiat yang telah dilakukan oleh umat sebelum kita, maka azab ini tadi pun akan ya meluncur ataupun menjalar ke mana saja, menimpa ke mana saja permukaan bumi yang di situ terjadi perbuatan maksiat. Nah, wa kana al-'azimu minal 'uqubati lil-'azimi minal jinayah. Besarnya balasan dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan besarnya kejelekan dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Naam, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Naam. Kalau kejelekannya parah, maka hukumannya pun parah. Kalau kesalahannya ringan, maka hukumannya pun ringan. Wal akhafu lil akhafi. Semakin ringan kesalahan dan dosa kemaksiatan yang dilakukan, maka semakin ringan pula hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang akan diterima. Wa hakadha yahkumu subhanahu. Dan demikian inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, memberikan keputusan baina khalqihi, di antara makhluknya, fi daril barzakh wa daril jazaa, baik itu di ya alam kubur maupun di alam akhirat. Naam. Wa ta'ammal muqaranata syaitan, dan perhatikanlah ikut campur syaitan ya, wa mahallahu, dan tempat syaitan, wa darahu, ya daerah ataupun tempat tinggalnya syaitan. Fa innahu lamma qaranal 'abda, ketika syaitan ini tadi menyertai manusia, menyertai anak Adam sama-sama di dunia ya, wastaula 'alaihi, dan ternyata syaitan ini menguasai manusia, karena kita tidak bisa lihat mereka tapi mereka melihat kita. Kita tidak bisa mendengar perbincangan jin, syaitan dan semisalnya, iblis, namun ternyata mereka mendengar perbincangan dan ucapan kita. Ya. Mereka menguasai kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika syaitan ini menyertai kita di muka bumi ini, di alam semesta ini, di alam raya ini, nuzi'atil barakah, maka Allah Subhanahu wa taala cabut barakah. Ya. Allah Subhanahu wa taala cabut barokahnya. Min umrihi, barokah dari umurnya. Yani syaitan umurnya dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, perbuatan syaitan barokahnya juga dicabut. Ya, berarti umur panjangnya syaitan itu penuh dengan kejelekan, penuh dengan kemaksiatan, penuh hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan. Makanya dibimbingkan oleh para ulama, kalau kita minta panjang umur ya, ataukah mendoakan panjang umur, itu ditambahi, tidak cuma semoga panjang umur, semoga Allah Ta'ala memberikan panjang umur kepada kita, kepada saya, akan tapi ditambahi dalam kebaikan ya, atau dalam ketaatan. Nah, semoga Allah Ta'ala memperpanjang umur kalian di atas ketaatan, di atas ketakwaan. Karena panjangnya umur ini ternyata tidak ya semata-mata bisa menjadikan seseorang baik ataupun mendapatkan ya barokah dan semisalnya. Syaitan, iblis, jin dan semisalnya ya, yang mereka umurnya panjang tapi ternyata dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, juga perbuatannya. Nah, dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi, ucapannya barokahnya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Wa rizqihi, rezekinya juga barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walamma atharat ta'atuhu fil ardi ma atharat nuzi'atil barakah min kulli mahallin zaharat fihi ta'atuhu. Walamma atharat, dan setiap kali nampak ta'atuhu, yakni ta'atu syaitan, semakin terlihat dan terjadi di situ ketaatan kepada syaitan fil ardi, di muka bumi. Misalkan di suatu daerah yang di situ mereka melakukan kesyirikan, ataukah di situ mereka melakukan kekafiran, ataukah melakukan kemaksiatan, maka nuzi'atil barakah, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut barakah di tempat, dari tempat tersebut. Ya, karena syaitan ikut campur di situ. Ya, barakahnya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla min kulli mahal, dari setiap tempat. Dzaharat fihi, yang nampak, yang terjadi padanya ta'atuhu, yakni ta'atu syaitan, ketaatan kepada syaitan. Wa kadzalika maskanuhu, wa kadzalika maskanuhu lamma kana al-jahim, dengan pula tempat syaitan. Lamma kana al-jahim, ketika al-jahim, neraka, ini merupakan tempat kembalinya syaitan. Lam yakun hunaka syai'un minar ruh, maka di sana tidak ada yang namanya ya istirahat atau santai, nyaman, warahmah, kasih sayang, lemah lembut, wal barokah, juga tidak ada barokah. Jadi di neraka ini tidak ada hal yang baik, di neraka tidak ada hal-hal yang menyenangkan. Ya, kenapa demikian? Dikarenakan di situ ada syaitan. Dikarenakan itu merupakan tempat kembalinya syaitan, tempat kembalinya ya iblis, tempat kembalinya jin-jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya rahimahullahu taala, faslun al-dhunubu tudfi'ul ghirah. Sebuah fasal yang menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan dosa ini akan mematikan sifat kecemburuan seseorang. Wa min uqubatidz dzunub, dan di antara akibat-akibat dari perbuatan dosa, annaha tudfi'u minal qalbi naral ghirah, bahwa perbuatan-perbuatan dosa tersebut akan mematikan naral ghirah, cahaya ghirah, kecemburuan atau api kecemburuan, minal qalbi, dari kalbu seseorang. Jadi orang-orang yang ya berlumuran dosa, maka kebanyakan mereka tidak punya kecemburuan. Ya, tidak punya kecemburuan. Allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararatil ghoriziyah, yang mana api kecemburuan itu merupakan sesuatu yang menjadikan dia hidup, yang menjadikan dia baik, yang menjadikan dia bagus. Kal hararatil ghoriziyah, sebagaimana hawa panas yang alami, hawa panas yang sifatnya ya tabiat atau tabiat, sebagaimana kalau kita ini kan meski punya hawa panas ya, punya rasa anget gitu ya. Li hayati jami'al badan, panas yang sifatnya tabiat tadi, yang sifatnya alami, itu menjadi sumber dari kehidupan anggota badan. Sehingga kalau orang meninggal itu kan enggak ada yang hangat apalagi panas. Ya, kalau orang meninggal itu dingin. Karena darahnya sudah tidak mengalir. Nah, kalau masih hangat berarti mungkin mati suri. Ya. Tayyib. Jadi kalau sudah meninggal itu dingin. Nah, yang masih hidup pasti hangat. Ya. Maka kehangatan atau hawa panas yang ada pada manusia itu merupakan kehidupan bagi seluruh anggota badannya. Ya. Fal ghirah hararatuhu wa naruhu. Maka kecemburuan itu merupakan hawa panasnya. Itu merupakan apinya. Allati tukhriju ma fihi minal khubthi, yang bisa mengeluarkan segala sesuatu yang ada padanya, minal khubthi, dari kejelekan, wasifatil madhmumah, dan dari sifat-sifat yang tercela. Kama yukhrijul kiru khubthal dhahabi wal fiddha wal hadid, sebagaimana pandai besi itu mengeluarkan kerak ataupun karat, kotoran pada emas ataupun kotoran pada yang menempel pada perak, dengan pula besi itu dengan dipanaskan. Ya, dengan dipanaskan. Dibakar sampai menganga, maka akan terpisah yang murni, apa namanya ini, emas dan yang bukan, antara yang perak dengan keraknya, yang besi dengan kotorannya, akan terpisah. Maka demikian pula terkait dengan ghirah, kecemburuan seseorang, itu akan bisa menjadikan dia baik, akan menjadikan apa-apa yang pada dirinya jelek itu tersingkirkan. Wa asyrafun nasi wa a'lahum himmatan asyadduhum ghiratan. Manusia yang paling tinggi semangatnya adalah manusia yang paling ya dahsyat ghirahnya. Naam. Manusia yang paling tinggi cita-citanya, semangatnya, adalah manusia yang paling tinggi pula kecemburuannya. Ala nafsihi, terkait dengan dirinya atau atas dirinya. Wa khosotihi, ya, orang yang menjadi pendampingnya ataupun yang semisalnya. Wa umumin nas, demikian pula terkait dengan keumuman manusia. Wa lihadza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aghyaral khalqi alal ummati. Maka oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam merupakan manusia yang paling pencemburu. Ya. Wallahu subhanahu asyaddu ghiratan minhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih memiliki sifat cemburu dibandingkan Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi diantara manusia yang paling tinggi cita-citanya, yang paling tinggi semangatnya, adalah yang paling tinggi pula sifat kecemburuannya. Yang paling tinggi lagi dari kalangan manusia adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Ternyata di atas Rasul ada yang lebih tinggi lagi sifat kecemburuannya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga hal ini mengingatkan kepada kita terkait dengan orang-orang kafir, yang mana ya pakanan mereka ataupun makanan yang mereka santap, yang mereka naam makan, itu tidak lepas dari binatang-binatang yang tidak memiliki sifat kecemburuan. Naam, babi ya. Maka akhirnya mereka pun terpengaruh ya dengan sifat yang ada pada babi, yakni tidak memiliki sifat kecemburuan. Nah, orang-orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi sifat kecemburuannya dibandingkan Rasul alaihi salatu wasalam. Kama sabata fi sahih, sebagaimana telah sabit dalam as-sahih dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau bersabda, ata'jabuna min ghirati sa'ad, apakah kalian heran, apakah kalian kagum dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni, sungguh-sungguh aku lebih memiliki sifat cemburu ketimbang Sa'ad, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih memiliki sifat cemburu dibandingkan aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Nah, jadi Sa'ad, anak lupa Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad yang lainnya, walhasil Sa'ad ini ya sifat kecemburuannya tinggi. Ya, sifat kecemburuannya tinggi. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau seandainya aku melihat istriku bersama orang lain, atau kalau seandainya aku melihat ada orang lain bersama istriku, niscaya akan aku tebas dengan pedangku. Ya, niscaya akan aku tebas dengan pedangku. Ini kan kalau orang-orang yang biasa, ya, yang kurang normal itu kan kaget. Ya. Nah, sekedar istrinya bersama orang lain kok sampai mau dibunuh kan gitu. Kalau orang umum loh maksudnya ya. Tayyib. Akhirnya Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan tadi, apakah kalian kagum ataukah kalian heran dengan sifat kecemburuan Sa'ad? Ya. Karena Sa'ad ingin menebas siapapun yang bersama istrinya ataukah kalau istrinya bersama orang lain. Kemudian Rasul menyebutkan, sungguh-sungguh aku lebih memiliki sifat cemburu dibandingkan Sa'ad, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih memiliki sifat cemburu dibandingkan aku. Dan perlu diyakini dan perlu diimani bahwa sifat kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ini yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan maha tinggi dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dan tidak bisa disamakan dengan sifat kecemburuan manusia, tidak boleh disamakan dengan sifat kecemburuan kita. Walhasil ya, Rasul alaihi salatu wasallam memiliki sifat kecemburuan, orang-orang yang beriman memiliki sifat kecemburuan, orang-orang yang Islam yang muslim memiliki sifat kecemburuan. Sehingga orang-orang kafir ya, mereka tidak memiliki sifat kecemburuan. Istrinya bersama orang lain dibiarkan saja, istrinya diboncengkan orang lain dibiarkan saja, tidak seperti Sa'ad. Ya, kalau Sa'ad melihat istrinya bersama orang lain, ya siap-siap akan ditebus atau dipenggal dengan pedang yang beliau miliki. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan pembahasan masih panjang terkait dengan sifat kecemburuan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bismillahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.